ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan masuk pada bab yang ke-10 yaitu fi dzikri talbisihi 'ala sufiyyati min jumlati zuhad, yaitu talbis iblis terhadap para sufi dari kalangan orang-orang yang zuhud. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan salah satu di antara total 6 penisbatan yakni kalimat sufiyah atau sufi. Perhatikan halaman 184 yang bersamanya terjemahannya. Di paling atas, mereka mengetahui bahwa orang pertama yang fokus mengabdikan diri untuk Allah di Baitul Haram yaitu Sufah. Nama asli orang tersebut adalah Ghauth bin Mur. Maka mereka, yaitu orang-orang sufi, mereka menisbatkan diri kepada laki-laki itu karena kemiripan mereka dengannya dalam hal sama-sama fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah mereka disebut sufiyah atau golongan sufi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di bahasan berikut ini berkaitan dengan kerancuan mereka dalam menjelaskan penisbatan istilah sufi karena rujukannya disebutkan di sini total sampai 6 termasuk poin yang pertama tadi. Berikut 5 sisanya ulun akan skip karena bahasan kita cukup panjang. Yang pertama yakni penisbatan mereka kepada ahlus sufah. Kerancuan mereka dalam menjelaskan penisbatan istilah sufi. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi, kalangan lain berpendapat bahwa tasawuf dinisbatkan kepada ahlu sufah, yaitu sahabat yang tinggal di beranda rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufah, pelataran. Mereka berpendapat demikian lantaran ahlus sufah memiliki sifat yang sama dengan apa yang sudah kami jelaskan tentang sifat khas yang dimiliki oleh orang-orang yang oleh golongan sufah, yaitu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten hidup dalam kondisi fakir. Ahlus Sufah adalah sekelompok orang yang fakir umat Islam yang datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memiliki sanak keluarga ataupun mempunyai harta, orang-orang fakir. Mereka dibuatkan tempat untuk berteduh di serambi atau di beranda Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan rumah beliau. Sebab kecenderungan itulah mereka disebut Ahlus Sufah, orang-orang yang tinggal di pelataran. Orang-orang yang menetap di areal Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ahlus Sufah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan, dia mengutarakan, dibuatkan tempat berteduh bagi kaum du'afa, fakir miskin, hingga kaum muslimin memberikan sebagian rezekinya untuk mereka semampunya. Karena orang ini tidak memiliki harta, orang ini kemudian kondisinya luar biasa, sangat membutuhkan bantuannya. Hingga kemudian dibuatkan tempat berteduh di pelataran rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Kemudian Imam Ibnul Jauzi menyebutkan, mereka tinggal di masjid karena terpaksa. Jadi Ahlus Sufah tidak selamanya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang-orang menisbatkan diri mereka dengan sufiyahnya kepada Ahlus Sufah, maka kondisi Ahlus Sufah seperti ini dengan tinggal di pelataran rumah Nabi Muhammad SAW itu karena darurat. Tidak selamanya seperti itu. Perhatikan, mereka tinggal di masjid karena terpaksa. Dan mereka memakan sedekah karena terpaksa. Walaupun tentunya boleh ya. Makan dari sedekah seorang ya boleh. Yang tidak boleh makan sedekah itu adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu haram untuk mereka makan sedekah. Tapi kalau hadiah, mereka boleh menerimanya. Itulah di antara kemuliaan yang dimiliki Ahlul Bait. Semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, tapi yang beriman di antara mereka. Bisa keturunan Al-Abbas, bisa keturunan Ali bin Abi Thalib, bisa keturunan Aqil, anaknya Abbas, dan juga tentunya paling banyak yang sampai sekarang ada itu adalah dari Ali bin Abi Thalib, dari Hasan dan Hussein. Dan tentunya kalau misalnya pakai persentase, dari Hussein mungkin lebih banyak. Yang beriman di antara mereka, maka mereka adalah Ahlul Bait. Di antara keistimewaan mereka, haram menerima sedekah. Haram menerima sedekah. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad dan keluarganya. Tapi kalau hadiah, Nabi Muhammad menerimanya. Beliau diberi baju, beliau diberi parfum, beliau diberi makanan dan lain sebagainya. Dan bukan berarti kemudian seorang yang menerima sedekah kemudian dia tercela. Tidak. Tidak tercela. Karena inilah kehidupan tentunya ya. Ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kelapangan harta. Dan ada kemudian pintu kemana mereka bisa menunaikan atau mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya kepada fakir miskin dengan sedekahnya. Buktinya sesudah Allah memberikan kelapangan kepada kaum muslimin, mereka keluar dari kondisi semacam ini dan tidak lagi tinggal atau menetap di beranda masjid atau depan rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak setiap saat. Artinya kalau penisbatannya ke situ, kondisi mereka saja tidak selamanya di situ. Belum lagi secara tatanan bahasa disebutkan di sini, kalau misalnya nisbatnya, penyandaran kata-kata kata sufiyah itu kepada Ahlus Sufah, harusnya yakni salah yang ada sekarang itu. Karena fa-nya ada tasydidnya. Perhatikan, dengan demikian penisbatan sufi, penganut tasawuf, kepada Ahlus Sufah adalah keliru. Sebab jika memang demikian, maka kata yang digunakan semestinya adalah sufi. Karena yakni kalau sufi ya, penisbatannya kepada yang pertama, sufah, itu paling tepat. Dan yang paling mendekati adalah suf wal. Karena pakaian yang mereka pakai kala itu. Jadi penisbatannya saja Ini sudah salah kalau kepada ahlu sufah. Ini makna yang kedua. Yang pertama sufah, yang kedua sufah, yang ketiga sufanah. Apa itu? Sayuran yang keras dan pendek. Para sufi dinisbatkan kepada sayuran ini karena merasa cukup dengan memakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di padang pasir. Ini pun kemudian penisbatannya tidak tepat kalau asal usulnya adalah sufanah. Harusnya namanya bukan sufiyah, tapi sufaniyah harusnya. Karena ada nunnya. Juga ini penisbatan yang salah. Kemudian penisbatan yang keempat adalah suful qafa, yaitu bulu yang tumbuh di belakang, yakni leher, bulu kuduk. Kenapa disebutkan demikian? Karena halusnya, seakan-akan mereka terhubung dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala dan dipalingkan dari makhluk. Karena memang di antara keyakinan mereka yang membuat mereka bisa keluar dari Islam adalah al-hulul wal ittihad. Nanti dibahas di sini di halaman 187. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Secara umum ulun sebutkan kemarin pada jawaban ketika ditanyakan apakah mereka kaum muslimin? Ya mereka muslimin. Kebanyakan di antara mereka hanya orang-orang yang bodoh yang ikut-ikutan. Yang menjadi permasalahan kita adalah dai-nya yang menyerukan kepada kesesatannya. Itulah yang kemudian harus kita tegakkan kepada mereka hujjah, dalil. Agar kemudian orang-orang yang bodoh tidak tertipu. Kalau kita kemudian diam dari berdakwah, kapan orang yang bodoh akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi rata-rata pengikut itu hanya orang-orang yang bodoh. Bahkan rata-rata pelaku kebid'ahan hanya orang bodoh. Penyerunya yang jadi masalah. Yang mendakwahkannya yang menjadi masalah. Sudahlah ia menyeru kepada kebid'ahan, kesyirikan. Kepada kita yang menegakkan ketauhidan dan sunnah, mereka membencinya luar biasa. Dakwah harus tetap ada. Semua pihak harus memiliki kesadaran akan pentingnya dakwah. Karena kalau kemudian kita diam, kapan orang yang bodoh akan tahu dari kebenaran dari sebuah kesalahan atau kesesatan. Kemudian yang lain, sufi dinisbatkan kepada suf, yaitu wal. Pendapat ini mungkin tepat, namun yang sahih adalah pendapat yang pertama, yaitu penisbatannya kepada seorang yang bernama Ghauth bin Mur, dan dia disebut atau dilakobi dengan sufah. Kesitulah kemudian penisbatan, yakni tarekat sufiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penisbatannya saja sudah rancu. Penisbatannya saja terlalu banyak rujukannya. Karena memang dia ditemukan, dimunculkan jauh setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya sebelum, yakni tahun 200 Hijriah. Kita akan sebutkan. Nah berikut perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Halaman 185, paragraf kelima. Istilah tasawuf. وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 200 ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها إن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الآخرة. Berikut kita akan pelajari intisari dari kajian sufi atau tarekat sufiyah yang awal mulanya bahkan kebaikan yang mereka inginkan. Perhatikan. Istilah tasawuf atau sufi, tasawuf itu praktek seorang mempelajari sufiyah. Sufi itu orangnya. Muncul guna menyebut ihwal atau keadaan suatu kaum sebelum tahun 200 Hijriah. Pada waktu istilah ini dimunculkan oleh generasi pertama kelompok ini, mereka membahas dan menyebutkan ciri khas dengan banyak ungkapan. Intinya, inti tasawuf menurut mereka adalah mengolah jiwa, perhatikan ini definisi, mengolah jiwa serta melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela dan mendorongnya agar bisa memiliki atau bisa berakhlak mulia. Luar biasa bagus ya. Misalnya zuhud, santun, sabar, ikhlas, jujur, dan beragam sifat baik lainnya. Yang mendatangkan banyak pujian di dunia, ini kita ada bahasan, untuk apa memiliki akhlak mulia untuk dipuji orang. Dan pahala di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah intisari generasi pertama kala itu, bahwasanya sufiyah itu seperti ini. Riyadhatun nafsi, olahraga jiwa, mengolah jiwa, melatih jiwa. Dan disebutkan di sini wa mujahadatut tabi'i, dan melatih watak. Karena terkadang kita itu terlahir dengan tabiat, ada orang yang tabiatnya buruk. Kalau orang terlahir jibili memiliki akhlak dan adab yang mulia, itu luar biasa kenikmatan. Tapi ada yang terlahir bawaannya ada watak yang buruk yang dia miliki. Sufiyah itu adalah tujuannya untuk mengolah jiwa. Intinya memang tazkiyatun nufus, mengolah jiwa, melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela. Bagus. Memang harusnya seperti ini kita sebagai seorang muslim. Kita harus menghiasi diri ini dengan akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan Allah nanti di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Nabi Muhammad mencontohkan pada dirinya. Hingga kemudian panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim dalam surah Nun. Allah sebutkan dalam surah Nun itu ada qasam, sumpah. Dan di ayatnya Allah sebutkan dua penguat dalam istilah bahasa Arab. Ada inna, ada lam berharokat fathah. Jadi ada tiga penguat sebelum Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya betul-betul kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung yang mulia. Satu ayat yang menjadi prinsip untuk semua kita. Ketika ada orang yang mencela Nabi kita Muhammad SAW, abaikan saja. Kenapa? Allah yang sebutkan mulianya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Mau orang menuduh Nabi Muhammad gila seks dengan istri banyak. Mau orang menuduh Nabi Muhammad pedofilia dengan menikahi Aisyah masih kecil. Abaikan semuanya. Kenapa? Allah yang sebutkan mulianya akhlak beliau. Baru kemudian kita bahas bagaimana cara membantah. Tanamkan itu dulu untuk Nabi kita Muhammad agar kita memuliakannya. Orang kalau sudah tidak bisa menyerang Nabi kita Muhammad pada syariat yang beliau bawa dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka fisiknya pasti akan mereka cari kelemahannya. Ya, terjadi pada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun sama. Dicari perkara yang di luar syariatnya. Agar kemudian orangnya tercela. Bayangkan, Nabi pembawa risalahnya tercela, ngapain kita ikutin? Itu tujuannya. Kalau Nabinya sudah tercela, tapi tidak. Allah yang membuktikan akan baiknya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghiasi diri ini dengan akhlak yang mulia. Tapi ingat, ketika kita berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, tujuannya pahala dari Allah, bukan dari manusia. Ini yang Allah sebutkan tadi perlu kita bahas. Melatih jiwa, mengolah jiwa, melatih watak agar terhindar dari akhlak yang tercela, kemudian mendorongnya memiliki akhlak yang mulia, tujuannya agar mendatangkan pujian di dunia. Untuk apa? Ada orang-orang itu, kalau kita berbuat baik kepadanya, akhlak kita alhamdulillah baik. Akhirnya kita memiliki adab berinteraksi kepada orang yang baik. Ada orang itu membalas dengan kebaikan. Standar. Al-jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, itulah perlakuan yang kamu dapatkan. Standar. Kita berbuat baik, orang akan berbuat baik. Tapi ada orang-orang, kita berbuat baik, dia buruk sama kita. Kalau tujuan kita memiliki akhlak yang mulia adalah agar mendapatkan timbal balik dari orang, kita pasti kecewa. Karena ada orang-orang akhlaknya buruk. Anda berbuat baik kepadanya, dia tidak balas. Kecuali dengan kezaliman. Akhirnya, dari Allah Anda tidak dapat pahala, dari manusia Anda rugi. Dua kosong kalah kita. Coba kalau misalnya memiliki akhlak yang mulia, entah jujur dan lain sebagainya, hanya mengharapkan pahala dari Allah pahala sudah tetap. Enggak berubah. Orang mau membalas, alhamdulillah. Orang mau buruk, enggak ada masalah. Dari Allah sudah tetap untuk kita. Jadi niatkan ketika Anda ingin menghiasi diri Anda dengan akhlak yang mulia, lillahi ta'ala. Anda jujur karena Allah. Anda menjadi orang yang amanah karena Allah. Anda menjadi orang yang dermawan karena Allah. Kalau tujuannya mendapatkan pujian dunia, habis di dunia. Dan Anda akan dapatkan itu. Dengan kedermawanan Anda, Anda ingin mendapatkan pujian manusia. Anda akan dapatkan. Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Anda niatkan dengan berderma untuk mendapatkan pujian, Anda pasti dapatkan. Tapi pahala dari Allah, no. Ya. Semua akhlak yang mulia yang Nabi Muhammad SAW contohkan untuk kita, beliau panutan kita, suri tauladan kita, niatkan lillahi ta'ala. Kalau tujuannya untuk mendapatkan pujian di dunia, ini sudah salah. Sini slipnya tuh di sini. Awalnya bagus. Awalnya bagus, tapi ini juga harus pada porsinya, pada yakni levelnya. Akidah perbaiki dulu. Sebagai pondasi, rukun iman. Sudah ibadah kemudian sesuai tuntunan dulu. Agar kemudian bangunannya bagus. Selesai, baru penyempurna. Tehelnya mungkin dari produk yang terbaik, karpetnya dari yang terbaik, kusennya semua. Itu penyempurna, itulah tazkiyatun nufus. Itu bagian terakhir. Bahasan tasawuf ini di kita namanya tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa dengan akhlak yang mulia, tapi itu di akhir. Kalau bisa dikatakan sambil jalan deh. Tapi kalau itu yang menjadi patokan pertama kali, akhirnya nanti akidah Anda menyimpang. Akhirnya nanti kemudian ibadah Anda salah. Kenapa? Karena Anda fokus mengsucikan hati. Ngikut Nabi Muhammad? Enggak. Anda fokus mengsucikan hati. Akidah Anda malah menyimpang. Kenapa? Karena salah dalam prioritas. Salah dalam memprioritaskan apa yang harus dipelajari dulu dalam agama ini. Camkan ini baik-baik jemaah. Tiga tahapan yang harus kita pelajari sama-sama. Akidah dulu, dan di dalamnya ada perkara tauhid, iman kepada Allah. Baru ibadah, baru kemudian tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa. Dan rata-rata kitab Imam Ibnu Qayyim itu tentang hati dan jiwa. Pian ambil kitab beliau yang mana saja, masih berbicara tentang hati dan jiwa. Miliki salah satu di antara karangan beliau. Gak usah mungkin yang besar-besar ya. Ya, Roh misalnya, cuman satu jilid. Ingin yang lebih luas, misalnya Miftah Darus Sa'adah, lebih luas lagi. Kunci Rumah Kebahagiaan. Wah, luar biasa ya. Judul kitabnya aja luar biasa. Dan sudah mutarjam. Sudah diterjemahkan. Semuanya tentang hati. Jamaah sekarang, rahimakumullah, ulun ulangi, inti tasawuf menurut mereka adalah mengolah jiwa serta melatih watak dengan mencegahnya dari akhlak-akhlak tercela dan mendorongnya agar bisa berakhlak mulia. Sampai di sini tidak ada masalah. Bagus. Tapi ingat, tetap dia level akhir. Bukan pemula, bukan kemudian tengah. Dia level akhir. Kemudian, misalnya zuhud, santun, sabar, ikhlas, jujur, dan beragam sifat baik lainnya. Yang mendatangkan banyak pujian di dunia, enggak perlu ada niat itu. Milikilah akhlak yang mulia, pahala sudah tetap di sisi Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditanya, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasul, orang yang beriman, mukmin yang seperti apa, yang paling utama? Kata Nabi Muhammad, ahsanuhum akhlaqa atau ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya, itulah mukmin yang paling utama. Dan akhlak ini perkara yang sangat luas. Anda kira hubungannya dengan manusia saja? No. Akhlak kita kepada Allah nomor satu. Baik enggak kemudian interaksi kita dengan Allah itu nomor satu. Makanya orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang berbuat syirik. Bagaimana tidak? Allah berikan dia nikmat begitu banyak. Sejak dia di dalam rahim ibunya, terlahir, bayi, anak kecil, remaja, dewasa, nikmat demi nikmat dia dapatkan. Tak taunya dia berbuat syirik ketika dewasa. Kan kurang ajar. Orang yang berbuat syirik itu orang, kata Syekh Abdul Razak dalam kitabnya, orang yang akhlaknya paling buruk. Karena interaksi dengan Allah buruk sekali. Baru kemudian akhlak kita, bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya. Baru bahasan dengan manusia. Kalau Anda sama manusia baik luar biasa, sama Allah Anda buruk, percuma. Anda sama manusia, bahkan mungkin Anda dikenal seperti malaikat, percuma. Kenapa? Anda sama Allah buruk. Dan akidah yang benar, kita pelajari kemarin sama ibu-ibu hari Senin. Akidah yang benar, akidah yang lurus, mesti akan menghantarkan kepada akhlak yang mulia. Orang akidahnya benar dulu. Mesti akan menggiring pelakunya kepada akhlak yang mulia. Kenapa kemudian kita selalu bahas perkara akidah prinsip? Karena ia akan menghantarkan kepada kebaikan yang lain. Makanya orang yang akidahnya lurus, seharusnya akhlaknya baik. Tapi kalau misalnya ada orang belajar akidahnya lurus, tak tahunya kok ada akhlaknya yang buruk. Nah, ini perlu pertanyaan, ini ada pertanyaan besar. Jangan-jangan niatnya tidak ikhlas ketika belajar. Ada yang salah dengan dirinya. Dan ini terjadi kan di kalangan kita semuanya. Laki-laki, perempuan, ustadznya, santrinya sama. Ya, lama kita belajar akidah yang baik, rukun iman, khatam, masih gibah aja kerjanya. Masih namimah aja kerjanya. Masih fitnah ada kerjanya. Makanya hingga keluar di istilah orang-orang awam, ngapain pakai cadar tapi kalau lisannya buruk. Kenapa? Karena ada oknum yang seperti itu. Dia bercadar, pakaiannya luar biasa sempurna, tapi hanya tampilan. Dia pelihara jenggot, celana mata kaki, hanya tampilan. Ada yang belum benar dari perkara akidah. Karena kalau akidahnya benar, dia tahu dong, bahkan mungkin bahasan tauhid nomor satu. Akidah, iman kepada Allah pertama, bahasan tauhidnya kan di sana. Ketika seorang tahu Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha tahu. Hati-hati ngomong dong kalau kayak gitu. Saya enggak ngomong, tapi kan kamu tulis. Tapi kan kamu chat. Ya. Sampai detik ini saya belum maafkan tuh dua orang tuh. Yang Anda bahas di grup tadi. Belum saya maafkan. Biar mikir aja mereka. Walaupun tentunya jadi bahan introspeksi untuk ulun pribadi. Bisa jadi, bukan bisa jadi. Memang ada api hingga kemudian ada asapnya. Jadi bahan introspeksi juga untuk teman-teman. Kenapa kita digibahi? Selain bisa jadi orang itu hasad, selain bisa jadi orang itu memang bocor, memang ada keburukan pada kita yang kemudian kita tidak malu untuk memperlihatkannya. Hingga kemudian dikenal atau diketahui banyak orang. Sayangnya, ketika orang itu tahu, kenapa dia tidak nasihati? Saya jawab tuh. Satu DM, satu WhatsApp yang minta maaf karena pernah menggibah, saya masih hidup. Kenapa Anda kemudian tidak tabayun kepada saya? Bisa jadi isu yang Anda dengar. Hingga kemudian darinya Anda menggibahi saya, betul-betul ada pada diri saya. Kenapa kamu gibahi? Harusnya kamu nasihati saya. Belum dijawab tuh. Saya jawab merekanya nunggu sehari. Mereka mungkin jawab saya nunggu sehari juga. Mungkin sudah masuk nih jawaban ini. Ya. Dulu pernah terjadi tahun berapa gitu ya, 3-4 tahun yang lalu kayak gitu juga. Tapi waktu itu saya posting. Begitu ada yang minta maaf, saya capture, saya hilangkan namanya, saya posting. Begitu memposting, 3-4 orang kemudian minta maaf. Ini coba saya posting yang berdua ini, mungkin ada lagi yang lain. Bahan introspeksi muhasabah pribadi adalah bisa jadi memang apinya memang ada. Hingga kemudian dibicarakan orang. Wallahu alam bisaw. Tapi kan saya punya modal banyak ya. Lumayan dua orang ya. Kalau mereka umurnya panjang, mereka jadi orang-orang soleh-soleha, mantap ya. Mudahan Anda berumur panjang. Mampus nyawa. Tapi kan saya ustaz ya. Nanti mungkin nanti malam saya akan maafkan ya. Tapi sekarang belum. Mudahan umur saya rada panjang sedikit dan Anda juga masih hidup ya. Biar tahu rasa. Biar hati-hati. Akidah Anda belum benar berarti. Kita juga terkadang ya ketika safar, ketika ngumpul, kalau ada dimunculkan sedikit, mesti ada yang mengingatkan. Harus ada yang mengingatkan. Kalau sudah masuk ke perkara itu, nanti akan, bumbunya akan bertambah. Nyawa tahulah fulan tujar. Anu kam ya. Udah semalam tuh. Langsung tuh, mesti tuh. Mesti bertambah. Bisa jadi keburukan itu betul-betul ada pada saudara kita. Lawang Anda menyaksikannya kok. Lawang Anda tahu kok. Tapi ketika Anda tahu aib seorang, enggak afdol kalau tidak Anda bagi ke orang lain. Menahannya itu, wah susah. Menahan, tahu info, aib teman, itu susah. Enggak plong kalau enggak dibicarakan. Setan emang ya. Iya. Ya Allah ya. Karena amal kita akan hancur nanti. Dan semuanya itu bermula pasti dari prasangka. Setelah prasangka Anda cari-cari info. Ketika Anda cari info, Anda pasti dapat aib itu. Ketika dapat, gak enak kalau gak dibagi. Akhirnya Anda seperti makan daging saudara Anda bangkai. Makan daging saudara Anda saja dengan dipanggang enak, kemudian dengan topping Oreo, gak enak daging manusia itu. Gak tahu juga saya rasanya ya. Iya. Tat, apa ini? Daging panggang, Tat. Wah, sepertinya enak nih. Daging manusia. Oh, tapi toppingnya, Tat. Ini, waduh. Makaroni, Tat. Makaroni. Pepperoni. Yang sosis yang genal-genal itu. Kejunya keju mozzarella, Tat. Waduh. Lagi pizza. Di kepala saya lagi ada pizza. Iya, tetap saya nggak mau daging manusia kok. Apalagi kemudian daging manusia dan aromanya, kenapa bangkai tat? Harusnya mikirnya kayak gitu, karena permisalan Quran tuh kayak gitu. Tapi Anda atau semua kita tidak membayangkannya, seperti makan daging saudara kita bangkai. Tapi kita menggibah terus ya. Nauzubillah. Ya Allah ya Tuhanku. Tuhan kita semuanya, jauhkan kami dari sifat ini. Ya, buruk sekali. Dengannya Anda bisa, paling jelas Anda merusak hubungan pertemanan. Orang yang Anda gibahi atau Anda fitnah bisa rusak hubungan suami istrinya, keluarganya, terpisah dia dari anak istrinya, orang tuanya. Karena Anda tahu aibnya, harusnya Anda nasihati, bukan Anda sebarkan. Akhirnya mintuhannya tahu, bininya tahu, anaknya tahu. Subhanallah. Habis hidup orang. Berjalan waktu, Anda sadar, kucur-kucur-kucur datang, maaflah nang semalam, jar. Maaf nang semalam. Jar orangnya langsung memaraki orangnya lo. Matamu. Kayak itunya. Mata nyawa ya. Habis sudah hidup enggak. Hanyarnya minta maaf. Apalagi misalnya sesuatu keburukan itu disebutkan tidak ada pada dirinya. Fitnah. Yang benar-benar ada saja bisa menghancurkan orang. Apalagi kemudian fitnah. Kayak kemarin gitu. Ada yang cerita. Akhwat kayaknya di Banjarmasin ini. Saya sebutkan saja. Tapi dia dari kota yang lain. Di kampungnya dia diisukan yang buruk-buruk ketika dia di Banjarmasin. Saya enggak bela dia tentunya. Saya bilang, introspeksi aja dulu. Kenapa orang kampung sampai seperti itu? Mesti mungkin ada api dari Anda hingga kemudian isunya seperti itu. Silakan introspeksi dulu. Akhirnya keluar ceritanya. Ya. Pernah ada kesalahan, tapi tentunya tidak sefatal itu. Cuman dari itu, dia pernah diantar oleh laki-laki di kampung itu. Itu poin buat seorang. Ini bukan suami istri. Padahal bisa jadi laki-laki itu mungkin gojek, kita gak tahu kan ya. Subhanallah. Ada poin yang, wah, itu kan, waduh. Ini orang yang ini nih, orang yang suka berprasangka, kemudian cek, wah, masuk insert nih. Oh, misalnya ini. Iya, tahu saya, aduh. Gara-gara yang mati kemarin. Sudah ada nih? Belum ya, belum. Oke, kita tinggalkan ghibah ya. Semoga kita terjauh dari penyakit itu ya. Terkadang juga kita para suami, istri itu ingin cerita sesuatu padahal ghibah. Harus di stop. Kalau Anda malah menyemangatinya, jadi sudah, karena istri mesti ikut suami atau suami bisa ikut istri. Tabiat yang kita miliki, istri bisa ikut. Tabiat yang istri miliki, kita bisa ikut. Itulah suami istri. Kalau tidak ada yang mengingatkan, Kak, anu kak aja sekalinya ya. Apa ding? Anu tuh, wuih, aku mau langsung. Ini dingnya kada nyaman, kita aja yang tahu. Kita kio anak-anak. Anak-anak berlima dikumpulin. Apa bah? Tahu lah ikamnya. Bapak anak anu tuh, wah itu kak bah. Wih, tentunya anaknya nambah. Anaknya tentunya nambah juga ya. Ini keluarga ghibah wal jamaah ya. Nah, kita adzan dulu deh, aduh. Barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ke beberapa paragraf berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Qadarullah, suami saya meninggal terpapar COVID dan 11 hari kemudian ibu saya juga meninggal. Sekarang dua pintu surga saya sudah enggak ada. Bagaimana saya bisa mendapatkan pintu surga melalui bakti pada suami dan ortu saya yang dan ortu saya lagi Pak Ustaz? Kenapa? Antum ana mandang gitu aja antum paham ya? Iya. Antum mau enggak jadi pintu surganya lagi? Janda nih. Sudah mulai ya? Berat ya. Ini jamaah yang kesekian ya. Ada lagi bapak-bapak. Dia kena, istrinya kena, kemudian anaknya juga kena. Dia sembuh, anaknya duluan kalau enggak salah meninggal, habis itu istrinya meninggal. Kalau ini sebaliknya. Jadi kalau yang ada ngomong hanya flu biasa, sini tak colok matamu. Orang mati keluarganya. Flu biasa, flu biasa. Buat penanya, ibu, sambatkan nomornya. Oh, salah. Anda tetap bisa berbakti kepada orang tua Anda dengan satu, mendoakan kebaikan untuknya. Mohonkan ampunan untuknya. Sambung tetap silaturahim keluarganya. Artinya Anda menyambung ke kerabatnya, ke teman-temannya, sambung. Jadi dua hal. Kepada Allah Subhanahu wa taala Anda mohonkan selalu ampunan untuknya. Ini berlaku untuk ibu Anda, untuk suami Anda. Itulah yang paling mereka butuhkan sekarang di alam barzakh. Doa permohonan ampunan. Karena mereka enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau Anda ingin beramal atas namanya, boleh. Tentunya amalan-amalan yang memang dicontohkan. Seperti sedekah, menghajikan, mengumrohkan, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan teman-teman mereka, relasi mereka, khususnya mungkin keluarga ring satu ya, sambung silaturahim dengan mereka. Itulah yang bisa Anda lakukan sekarang. Kalau Anda bertanya bagaimana bakti saya pada suami, bakti saya pada orang tua yang sudah meninggal. Yang paling inti tentunya doakan selalu untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita balik dulu, ada pertanyaan. Waduh. Masuk 4 pertanyaan lagi. Perhatikan ikhwah. Penulis berkata, demikianlah kondisi generasi pertama kaum sufi. Sebelum iblis mengelabui mereka dalam banyak aspek ideologi, juga mengelabui generasi setelah mereka yang menjadi pengikut mereka. Generasi awal seperti ini. Bahkan ada slip sedikit, tapi intinya bagus. Melatih jiwa, melatih watak, mengolah jiwa agar jauh dari akhlak yang tercela, agar terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia. Sangat bagus. Walaupun tentunya tujuan awalnya tidak tepat. Untuk dapatkan pujian di dunia, enggak perlu. Niatkan hanya untuk Allah karena pahala Anda sudah tetap. Anda berbuat baik pada manusia, terkadang mereka timbal balik dari mereka, kita juga dapat kebaikan. Itu standar. Tapi ada orang yang kita berbuat baik pada mereka, mereka tetap buruk sama kita. Kata Nabi Muhammad, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan yang kemudian menunaikan timbal balik, menunaikan bayaran. Orang mengunjungi Anda, Anda kunjungi dia. Bukan seperti itu silaturahim. Kata Nabi Muhammad, silaturahim itu orang yang memutus Anda, tapi Anda menyambungnya. Itu silaturahim. Karena kalau sama-sama berbuat baik, standar aja itu. Tapi kalau orang memutuskan hubungan dengan kita, tapi kita berusaha menyambungnya. Orang tua Anda memutuskan hubungan dengan Anda karena Anda sekarang belajar. Anda mulai tahu agama. Anda mulai bagi beliau mulai aneh. Apa-apa enggak boleh. Diputuskan hubungan. Syukur masih ada di kakak ya. Belum dikeluarkan dari kartu keluarga ya. Tapi putus. Maka ketika Anda berusaha menyambungnya, itu namanya silaturahim. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dua paragraf berikutnya kita sudahi dengan ini. Tiap satu generasi berlalu, iblis makin berambisi menyesatkan generasi berikutnya, karena makin kesini makin buruk, makin lemah, sehingga mereka semakin tertipu. Dan pada akhirnya iblis benar-benar leluasa menguasai generasi terakhir. Akhirnya, yakni definisi awal atau tasawuf menurut generasi awal sudah jauh. Di generasi berikutnya, tujuan seperti ini sudah jauh. Kalau sudah yang sampai sekarang, yang sampai level bersatu dengan Tuhan, manunggaling kawulo gusti, manunggaling jadi satu, kawulo saya, gusti, Tuhan. Artinya Tuhan bersatu dengan saya. Setelah itu, tidak apa-apa meninggalkan kewajiban, tidak mengapa melakukan kemaksiatan, karena saya ini hakikatnya Tuhan. Nah ini, makin kesini makin aneh. Padahal tujuan awal, generasi awal tasawuf, fokus beribadah. Demi kemudian melatih hati dan jiwa untuk memiliki akhlak yang mulia, jauh dari akhlak yang buruk. Bagus, luar biasa, yakni tujuan awalnya. Tapi iblis menggiring. Kenapa? Nah, ini sebabnya. Kenapa makin kesini, kemudian mereka makin mudah disesatkan, bermain iblis dengan mereka. Faktor yang membuat iblis amat mudah menipu kaum sufi ialah, tolong ini digarisbawahi, karena di buku aslinya ini dicetak tebal. Faktor yang membuat iblis amat mudah menipu kaum sufi ialah terhalangnya mereka dari ilmu. Nah ini syubhat bisa dilawan dengan ilmu, syahwat bisa dilawan dengan kesabaran. Sama kayak yang baru-baru ini gitu ya, alhamdulillah, yakni ada kesadaran. Karena tentunya yang nelpon, yang curhat, terkadang ada yang ketemu gitu ya dengan niat baik ingin mempertahankan rumah tangga, itu ada saja, termasuk kemudian baru-baru ini. Kita ini, semua kita, ustadznya, piannya, jamaahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak tinggalkan perkara yang paling berat untuk umatku laki-lakinya dibandingkan fitnah wanita. Cobaan kita ini perempuan. Itu sudah. Syahwat. Berkaitan dengan syubhat, kita belajar kok tiap hari. Akidah lurus, insyaAllah. Ibadah sesuai tuntunan, insyaAllah kita yang kita harapkan. Tapi fitnah perempuan, waduh, luar biasa. Kalau kemudian nuntut ilmunya dari awal, niatnya memang tidak seikhlas itu, mudah kemudian kita tergoda. Apalagi Anda misalnya, katakanlah misalnya ini laki-laki ini, Anda enggak beruntung amat dalam wajah, tapi subhanallah pekerjaan Anda mantap. Terkadang istri Anda posting yang menyenangkan, keromantisan. Waduh, perempuan-perempuan luar sana, kawan aja, kawan. Makanya nikmatnya berumah tangga, romantisnya rumah tangga Anda, nikmati sendiri, enggak usah dipost-post, enggak usah. Nikmati sendiri aja udah. Karena suatu saat Anda ada sandungan dalam rumah tangga, orang lain juga enggak tahu kan. Tapi kalau kemarin Anda posting, wah luar biasa indah gitu ya. Lakiannya mana handphone gimana? Nah, ini tangan lakiannya nih, biniannya menarik. Tarik. Ke masjid. Kan seru ya ke masjid. Sampai masjid, kalinya ke warung, nasi goreng. Hai. Enggak, ke masjid. Wah, kayaknya indah gitu. Yang lain ngeliat, apalagi yang jomblo. Romantis gitu ya. Apalagi kemudian bikin ya video-video pendek, lucu-lucuan gitu ya. Wah, yang lain luar biasa. Aduh, handak. Yang lakian handak, bini kayak itu. Yang bininya handak, bisi laki kayak itu. Apalagi misalnya video, kak kawakah nukaranu menjulungi kartu kredit. Misalnya. Atau ATM, nading, gesek jadinya aja. Padahal KTP ya lo. Makan gak ada kau bayar, julung KTP. Itu dono lah. Suatu saat Anda tersandung, Qadarullah, na'udzubillah, sampai level bercerai. Apa enggak disyukur-syukurin sama orang? Hah? Enggak usah dipush. Nikmati sendiri keromantisan, keharmonisan itu. Karena ujian dalam rumah tangga Anda pasti datang. Di 1 tahun pernikahan, di 5 tahun pernikahan, sukses Anda di 2 tahun ini, tahun 1 dan tahun 5, insya Allah berikutnya ada lagi. Anda kira enggak ada masalah. Laki-lakinya bercerita, dia ada khilaf, kemudian dia mengakui kesalahannya. Tapi kemudian terulang lagi, istrinya memaafkan lagi. Nah, ini mau yang ketiga. Antum sekarang nelpon pakai speaker enggak? Pakai Ustaz. Biar bini antum dengar sekarang. Dia bilang. Akhirnya, kita hanya bisa mengarahkan, ini kesempatanmu yang terakhir. Akhlakmu buruk, karena fitnah perempuan dia kena. Di tempat kerja. Nah ini. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Mbak, mbak dengar saya? Dengar Ustaz. Mau maafkan yang terakhir mbak? Insya Allah Ustaz. Tapi terdengar suaranya terisak. Karena sudah sakit sekali. Kalau sekali kemudian dimaafkan, oke lah. Tapi kalau 2-3 kali, yang namanya sudah luka ya susah diobati. Sudah banyak goresan, sudah banyak jahitan. Kalau istilah tembok, sudah banyak bekas lubang paku. Anda dempul, ya dalamnya masih seperti itu. Dia kadang-kadang bertahan ya karena udah punya anak banyak aja. Saya bilang akhlak Anda buruk. Kalau Anda mengulangi lagi, memang berhak istri Anda menggugat cerai. Jangankan Anda mengulangi. Ketika Anda melakukan kesalahan pertama dan Anda ulangi, berhak dia gugat cerai. Akhirnya ikhwannya nangis juga. Fitnah kita itu perempuan. Maka berhati-hati sekali. Semua kita saling menjaga. Apalagi yang sudah menikah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali pada bahasan. Yang terkena oleh orang-orang sufi ini adalah bagian pertama. Karena mereka enggak punya ilmu. Ada syubhat, ada syahwat. Syubhat dilawan dengan ilmu. Penyimpangan-penyimpangan segala sesuatu mesti terbantahkan dengan ilmu, wahyu, firman, sabda. Tapi kalau syahwat harus dengan kesabaran. Selalu ingat jasa istri, selalu ingat jasa suami. Niscaya Anda akan menghormati. Terjadinya pengkhianatan mesti karena salah satu di antaranya enggak hormat kepada yang lain. Tidak memuliakan yang lain. Kalau bukan dia yang mengingatkan, saya mungkin lupa tadi. Bahwasanya saya yang ngasih nasihat pernikahan ketika mereka menikah. Bukankah saya sudah sebutkan, saya bilang. Karena mun ulun diundang nasihat pernikahan, itu aja materinya. Anak pian datangi ustaz situ aja, ustaz sama mun kawagin anak ulun setel recorder aja, cara mah ulun sama kayak semalam lah. Itu aja materinya, iya. Yang kasihan itu Pak Penghulu. Ulun pernah minta maaf sama Pak Penghulu. Karena beliau beberapa kali gitu ya, Penghulu Banjar Tengah kah, Banjar Barat kah, itu ketemu terus, ulun ceramahnya itu lagi. Mohon maaf lah, materinya itu aja. Sama aja aku juga kayak itu aja. Kalau EPN dulak Pak, kan apa aja aku kayak itu aja. Tapi kan bagi orang yang baru dengar, wah ini baru nih. Gitu ya. Padahal itu aja. Kita lanjutkan. Faktor yang membuat iblis amat mudah menipu kaum sufi ialah terhalangnya mereka dari ilmu. Kenapa? Iblis memberitahu kepada mereka bahwa tujuan ilmu tidak lain adalah amal. Yang penting itu beramal. Akhirnya mereka mencukupkan diri dengan ilmu yang sangat sedikit. Akhirnya mereka kemudian tidak bertanya kepada ahli ilmu. Karena merasa sudah punya padahal sangat sedikit. Fokus akhirnya beramal dan amalnya salah. Setelah lentera ilmu mereka padam, mereka berjalan tidak tentu arah dalam kegelapan. Gimana mau lihat kok gelap? Tapi mereka sudah dapat doktrin dari iblis, yang penting beramal. Ilmu itu enggak usah, yang penting beramal. Berjalan di kegelapan, ingin beramal bagaimana berjalan di kegelapan? Ilmu itu cahaya, wahyu itu cahaya. Dengannya kemudian kita bisa tahu mana baik yang buruk, mana yang baik dari yang buruk, mana yang lurus dari yang menyimpang. Kemudian, setelah lentera ilmu mereka padam, mereka berjalan tidak tahu arah dalam kegelapan. Di antara mereka ada yang diberitahu iblis bahwa tujuan ilmu, yaitu meninggalkan dunia secara total. Bahasan awal kita membahas zuhud ini. Yang penting itu tinggalkan dunia. Fokus saja beribadah, tinggalkan urusan dunia. Mau istri kelaparan kayak kita kemarin bahas kan? Interaksi sama istrinya aja dia buruk. Tidak diajaknya istrinya, istrinya dijadikannya seperti janda, anaknya dijadikannya seperti anak yatim, istrinya seperti enggak punya suami, anaknya seperti enggak punya ayah. Kenapa? Berinteraksi dengan keluarganya saja dia buruk. Kenapa? Fokus ibadah. Keluarga itu ganggu. Keluarga itu menghalangi perkara akhirat. Wow, kebalik dong. Bahkan keluarga bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang mungkin sebagian di antara kita istrinya yang mengingatkan akan kebaikan, suaminya yang mengingatkan akan kebaikan? Ya, pasangan. Jamaah, kemudian sehingga mereka ini menolak apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Seperti yang kita bahas kemarin, sampai yang halal-halal pun mereka tinggalkan. Padahal itu hak tubuh. Makanan, minuman, agar kemudian tulang punggung Anda tegak, dengannya Anda bisa beribadah dengan sempurna. Mereka tinggalkan. Gak mau makan daging, gak mau makan iwak, apalagi kemudian unggas, makannya hanya sayur. Ada yang kita butuhkan dari daging, ada yang kita butuhkan dari unggas, ada yang kita butuhkan dari ikan. Makanya kita makan semua, makanya lamak. Jangan berlebihan ya, silakan makan tapi jangan berlebihan. Karena hukum asalnya halal. Cuman jangan berlebihan aja, ngerepotin diri sendiri. Sehingga mereka ini menolak apa saja yang diperlukan oleh tubuh, menyamakan harta dengan kalajengking. Apa nih maksudnya nih? Ngentup mungkin dari belakang ya. Artinya harta itu bisa mencelakakan. Iya, di satu sisi. Tapi kalau Anda bisa mengolahnya, bahkan dia bisa menghantarkan Anda ke surga kok harta itu. Kalau Anda belanjakan salah, ya salah. Kalau Anda belanjakan tepat, maka bisa menggiring Anda ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Hingga mereka lupa bahwa harta diciptakan pula untuk menggapai maslahat. Ya dong. Harta banyak bisa bikin musala, harta banyak bisa bikin masjid. Harta banyak bisa bantu musola, bantu masjid, bantu anak yatim, bantu janda, bantu fakir miskin. Karena Anda banyak berharta. Kemaslahatan di depan Anda, tinggal cara membelanjakannya saja. Kalau kemudian yang Anda pandang buruk terus, cara membelanjakannya berarti salah. Dengan harta Anda jadi sombong, dengan harta Anda meremehkan orang, dengan harta Anda yang haram-haram Anda bisa beli, Anda bisa raih, karena mahal-mahal. Ya, kita sering browsing itu. 1 gram itu 700 ribu sampai 1 juta. Ya loh, Hen. Ini sepupu. Bukan berarti Hendra pengguna, dia tahu aja. Mahal narkoba itu. Sedikit larangnya minta ampun. 700 ribu itu bisa ajak teman kita 10 makan di rumah makan Padang. Nambah lagi itu. Ya. Subhanallah. Teman senang, harta kita yakni berkah, imbah tuntung kawan doakan, semoga Allah berkahi pian harta pian. Nah kan enak ya, sedekah paling enak itu neraktir makan, karena kita juga ikut makan. Itulah rahasianya selama ini. Ikhwan, hendak makan apa? Anu tete belum suaja, ayo, kan kitanya ikut. Mantap ya, makanya kolesterol. Aduh. Lanjut ya, harta itu tinggal membelanjakannya. Mereka membebani jiwa secara berlebihan sampai tidak pernah tidur. Salah juga, tubuh kita punya hak untuk diistirahatkan. Cukup istirahatnya, tengah malam Anda pasti terbangun. Salat malam Anda, tahajud Anda, witir Anda. Kenapa? Karena hak dia sudah selesai, 6 jam sudah Anda dapatkan, jam 9 sudah guring. Jam 9 Anda sudah guring, jam 3 itu sudah seger luar biasa. Anda berusaha pijim-pijim karena Anda pakai lakban-lakbanin, enggak bisa, Anda sudah seger. Karena 6 jam Anda sudah dapatkan. Apalagi misalnya, sejak jam 8 Anda sudah tidur. Sejak di pengajian nih Anda sudah tidur. Binipan, ada yang guring di pojok lo, binipan. Ketinggalakan, tinggalakan. Saya ya, ngajar di Baka, ngajar di Intan Ilmu, saya dapatkan pengalaman yang cukup buruk untuk saya, tapi saya introspeksi. Mungkin saya dulu buruk ketika jadi santri. Akhirnya, awal-awal saya marah tuh. Sama santri Baka, sama santri Intan Ilmu yang tidak memperhatikan, lu marah, tapi lu introspeksi. Kayaknya dulu saya seperti ini, sekarang saya dibalas sih. Ya, dulu ya. Ini mohon maaf nih Ustaz Mukmin nih sorry. Jadi ujian, kan Ustaznya waktu itu bukan pakai kertas, beliau nulis soal di papan tulis, kita kerjakan, tapi mungkin beliau lagi lelah, tertidur beliau di kursinya. Akhirnya teman-teman nih ada provokatornya memang. Selesaikan. Selesai julung begamat sampai tuntung keluaran sorangan sirinkin. Sesuatu yang saya tidak banggakan tentunya, tapi inilah santri ya. Iya ya. Kan santri kurang ajar memang. Tapi satu orang yang tidak mau kemudian ikut rencana jahat kita itu. Al-Ustaz Fadil Muhammad Wasito. Anak gak mau ikut-ikut. Tatat udah selesai tat katanya. Udah selesai. Iya. Aduh, jadi saya sadar diri ya kenapa kemudian saya terkadang tidak diperhatikan sama mereka. Aduh, saya dulu ketika pelajaran lagi diterangkan saja, itu kawan dulu tuh main-mainin rambut. Apa gerang? Nyawani pinanya do banir aja. Cari-carinya. Kan ustaz lagi ngajar. Aduh, cocok. Ajaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amalan. Dulu saya enggak memperhatikan ustaz, saya enggak diperhatikan murid. Aduh. Ya itulah rahasianya ya. Jadi maaf ya santri-santri saya pernah marah ya. Aduh. Terlanjutkan? Kayaknya atau kita sudah sampai di sini aja. Artinya tubuh kita punya hak untuk diistirahatkan, yakni jangan berlebihan. Walaupun di antara sifat penghuni surga adalah mereka punggung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya sholat malam. Bukan kemudian enggak tidur. Tidur Nabi Muhammad orang paling bertakwa, kata beliau, saya tidur, saya sholat, saya tidur. Saya puasa, saya berbuka, bukan ngebleng. Dan saya menikahi wanita, bukan kemudian enggak mau nikah. Kata Nabi Muhammad, saya orang paling bertakwa. Kan sampai kepada beliau berita, sebagian sahabat nanya Aisyah, bagaimana sih Nabi Muhammad itu ketika di rumah ibadahnya? Diterangkan sama Aisyah akan dahsyatnya ibadah Nabi Muhammad. Karena kalau di masjid, standar aja semuanya melihat sama. 5 waktu qabliyah ba'diyah biasa aja. Yang di rumah gimana? Oh, diterangkan sama Aisyah akan dahsyatnya salat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka merasa, malah enggak ada apa-apanya amal kita ini. Langsung akhirnya ada yang bertekad, saya enggak mau menikah, ingin ibadah saja. Saya tidak mau tidur, ingin salat malam, menghidupkan malam dengan salat. Saya ingin puasa, enggak mau berbuka. Sampai berita itu ke telinga Nabi Muhammad, siapa orang-orang ini, kata beliau? Atqakum billahi ana, orang paling bertakwa di antara kalian itu saya. Tapi saya, yakni tidur, saya sholat, saya tidur. Ini yang paling bertakwa nih, saya sholat, saya tidur. Saya kemudian puasa, tapi saya berbuka. Dan kemudian saya menikah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 kali iklan ya. Gak apa-apa ya. Karena videonya nanti diedit ya. Ketika diedit, video jadi anak ini doang yang lewat. Innalhamdulillah. Davidnya salah edit ya. Saya yang enggak ada malah anak ini mondar-mandir. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu. Editor macam apa antum pit? Kita ambil pertanyaan. Waduh, jangan panjang-panjang kalau nanya dulu. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana meluruskan pemahaman teman saya yang masih tasawuf sufi? Bedakan ya, tasawuf itu proses mempelajari. Apa yang dipelajari? Sufi ya. Orangnya sufi. dengan memahami bahwa syahadat asyhadu itu artinya harus menyaksikan. Ya. Jamaah, dulu ada video ya yang viral tentang ini, dulu ada. Ketika kita menyebutkan asyhadu, saya bersaksi, itu bukan melihat. Syahadah di sini istilah dalam bahasa Arab. Bersaksi di sini kembalikan kepada bahasa intinya, bahasa Arab. Keyakinan yang ada di dalam hati, itulah syahadah. Kalau harus melihat, gimana persaksian orang buta? Ya. Kalau harus bersaksi, harus melihat, apalagi misalnya ada yang mengatakan harus ngomong, gimana orang yang gak bisa ngomong? Sini. Keyakinan yang ada di dalam hati, itulah asyhadah dalam bahasa Arab. Persaksian dalam bahasa Arab itu bukan saksi dalam bahasa Indonesia, melihat, bukan. Kembalikan ke bahasa intinya. Jangan diterjemahkan bahasa kita. Apa nih tujuan ini? Sehingga kata dia tidak boleh sembarangan berkata syahadat kalau belum menyaksikan Allah. Nah, ini repot. Nabi Muhammad aja enggak lihat. Seorang tabi'in berkata kepada seorang sahabat, "Wahai sahabat yang mulia, jika yakni saya hidup di zaman Nabi Muhammad bersama, saya ingin tanya satu pertanyaan." "Kamu mau nanya apa?" "Nabi Muhammad waktu Mi'raj lihat Allah enggak?" "Oh, kami sudah tanya itu." Apa jawaban beliau? "Nurun inni arahu." Dalam bacaan yang lain, karena dulu itu bahasa Arab jangankan harokat, titiknya aja enggak ada. Makanya ada jenis-jenis, ada sisi-sisi bacaan dalam sebuah hadis. Ini dibaca demikian, ini dibaca demikian. Karena basicnya dulu titiknya aja enggak ada. Apalagi harokat. Makanya riwayat ini ada dua. "Nurun inni arahu," cahaya sesungguhnya yang aku lihat. "Nurun anna arahu," tertutup cahaya, bagaimana saya bisa lihat? Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu pahala tertinggi yang didapatkan oleh orang yang masuk surga. Sekarang kita tidak mampu, jangankan kita manusia biasa. Nabi Musa pengen pernah pengen lihat. Bukan Allah sebutkan kan, coba lihat ke gunung itu. Kalau dia bisa kokoh, maka kamu bisa melihat aku. Gunung yang begitu kokoh, hancur lebur. Apalagi kita. Gak kuat kita di dunia, gak mampu kita di dunia ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kita takutkan alasan-alasan sebagian orang yang na'udzubillah mungkin tidak mau beriman karena belum lihat. Tapi kalau misalnya ini jawaban canda-candaan aja ya. Antum nih tanya teman antum, apakah dia meyakini adanya satu binatang yang namanya kiwi? Nah. "Oh, tahu aja aja. Gak apa gerang aja. Tuh pangnang kayak ditutup yang semir tuh aja. Nyawa suah melihat langsung kada. Ada pang aja. Nah, nyawa kiwi aja kada suah melihat. Ini kiwi nih, ini kanan." Ya. Kita tidak bisa mengindra, bukan berarti tidak ada. Alam jin aja kita gak bisa indra. Zikirnya ikan, zikirnya bebatuan, zikirnya pepohonan. Mereka berzikir, kata para ulama tafsir, itu dalam bentuk suara. Suara yang mereka keluarkan. Mereka bertasbih mengatakan subhanallah, makhluk Allah itu. Coba antum kemudian ke arah handil, hendak ke pesantren ilmu, itu banyak batu tuh lagi dihampar. Andak ini nah. Mobil stop datang. Maksudnya gak bisa kita dengarkan. Subhanallah. Anda gak mampu. Kita diciptakan sempurna tapi dengan keterbatasan. Maka berkaitan dengan pertanyaan, syahadah dalam bahasa Arab, kembalikan dalam bahasa Arab. Maknanya persaksian yang ada dalam hati, keyakinan. Kalau zaman sekarang orang gak bisa ngomong, bisa mungkin dengan tulisan atau bisa mungkin dengan bahasa isyarat. Lah kalau orang buta, kita hanya bisa menuntunnya dan kemudian alhamdulillah dia bisa mengatakan. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, persaksian itu keyakinan yang ada di dalam hati. Bukan saksi atau menyaksikan dalam bahasa Indonesia, melihat, bukan. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Atau satu lagi deh. Nawar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, ana mempunyai teman dan ia merupakan orang sufi. Lalu dia menjelaskan bahwa tarekat-tarekat itu bersanad dan sanadnya nyambung ke Rasulullah. Lawan generasi pertamanya aja sebelum tahun 200 gimana nyambungnya? Generasi pertamanya itu sebelum tahun 200 Hijriah. Bagaimana kemudian Anda katakan bersanad sampai Rasulullah dan praktek ibadah Anda tidak sama dengan Rasulullah? Sanad dari mana? Mungkin sanadnya nyimpang mungkin. Kemana gerang arahnya sanadnya nih? Sanad itu sandaran. Artinya ketika seorang meriwayatkan satu amalan, satu zikir, satu doa dari gurunya sampai ke Rasulullah. Ini yang dikatakan teman Anda itu kan. Bahwasanya tarekat-tarekat itu dengan semua yakni cabangnya nyambung sanadnya ke Rasulullah. Lawang generasi pertamanya 200 tahun setelah Rasulullah gimana? Ya. Tarekat-tarekatnya saja itu nisbatnya ke yang mencetuskannya. Ayo, siapa aja yang tahu? Ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah. Yang ada di Banjar Tijaniyah. Ustaz Ahmad tuh Tijaniyah dulu tuh, Ustaz Ahmad tuh. Tat, sorry Tat. Iya. Ada macam-macam lah. Itu dinisbatkan kepada penemunya atau kota si penemunya yang memiliki metode beribadah seperti itu. Gimana sampai Rasulullah? Lawang ada ininya kok. Ada penisbatan siapa yang mencetus atau pionir pertama kali hingga dinamakan tarekat A, B, C, dan D. Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, kita sudah sebutkan tadi, generasi awalnya itu niatnya baik luar biasa. Tapi ada slip juga padahal. Di generasi awalnya saja sudah ada slip. Memiliki akhlak mulia, jauh dari akhlak yang buruk, supaya dapat pujian di dunia. Sudah salah itu. Apalagi kesini dan kesini. Ketika mereka jauh dari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bisawab, ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. dan bahasan ini tentunya belum selesai. Ada poin-poin yang luar biasa yang beliau sampaikan sebelum masuk pada tentang karya tulis mereka yang menyimpang dan sesat. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.